ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا وأعزني الله وإياكم Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di siang hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi kehidupan kita berjalan di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga nantinya Allah betul-betul mewafatkan kita di atas sunnah ini. Adalah merupakan ketentuan Allah, orang yang berjalan di atas tuntunan Nabi akan selalu mendapatkan, yakni selektivitas ujian, sehingga betul-betul tersaring dan jelas di sisi Allah orang yang jujur dengan agamanya dan orang yang mereka dusta di dalam beriman. Maka dari itu, dikala perjalanan mengikuti sunnah ini bukanlah jalan yang mudah dan bukan pula sesuatu yang ringan, namun di sana dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu dan juga bertentangan dengan keinginan syahwat manusia. Maka tentunya banyak di sana hal-hal yang mengancam orang yang mengikutinya tatkala hilang darinya keikhlasan niat, tatkala hilang darinya hikmah yang hakiki dia mengikuti sunnah, maka lambat ataupun laun dia itu akan lepas dari sunnah. Dalam kesempatan kita kali ini, di mana kita hidup di zaman yang gurbah, keterasingan sunnah tersebut, dan di zaman yang manusia semakin banyak mengedepankan dunia, lalai dari ilmu agama, semakin terasa mempertahankan sunnah itu adalah berat. Maka kami memandang, semoga menjadi sebab istiqomahnya kita di atas tuntunan al-haq ini, yakni membacakan sebuah risalah manuskrip muhadarah yang disampaikan oleh beliau Al-Allamah Fadilatu Syekh Al-Mufassir Al-Faqih Fadilatu Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau barakallahu fikum memberikan muhadarah berisi seputar tentang manhaj dan juga bagaimanakah prinsip-prinsip dan kawaid dakwah salafiyah dan akidah salafiyah ini yang banyak dilalaikan manusia. Maka mempersingkat waktu, kita masuk pada risalah tersebut, yani risalah Imdadus Salafi bi usulin wa qawaida fil manhajis salafi. Yani barakallahu fikum adalah di sini merupakan pertolongan bagi salafi dengan adanya usul, prinsip-prinsip pokok, wa qawaid dan kaidah-kaidah di dalam bermanhaj salafi. Hal ini penting untuk kita pelajari. Kenapa demikian? Yakni beliau mengibaratkan imdad semacam pasokan, bantuan, pertolongan bagi para salafiyin yang mereka dalam kehidupannya di dalam mengikuti sunnah tentu tidak akan lepas dari ujian. Bagaimana yang bisa menjadikan mereka kokoh? Bi usulin, dengan memegang prinsip-prinsip pokok, wa qawaida dan juga kaidah-kaidah di dalam bermanhaj. Sehingga pembahasan ini pembahasan yang sangat urgen dan penting. Tidak boleh seorang salafi buta dengannya, karena ini merupakan sebab yang dibutuhkan oleh semua orang-orang yang menginginkan keselamatan dalam mengikuti sunnah ini, dalam mengikuti manhaj ini, yang mana kita berharap dengannya keselamatan dunia dan akhirat. Maka musta'inan billah, kita memulai dari tamhid ataupun pendahuluan yang beliau bawakan dalam kitab, dalam manuskrip ini. Qala hafizahullah, innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Maka ini dikenal dengan khutbatul hajah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau dahulu memulai dengan khutbah ini dalam suatu momentum penyampaian yang penting. Apakah muhadarah ataukah nasihat, bahkan khutbah nikah sekalipun. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah perkara yang takalluf, membebankan diri. Oleh karena itu, beliau al-allamah al-muhaddits Fadilatul Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah membuat atau mengumpulkan dalam risalah khusus disebut risalah khutbatil hajah, berisi tentang hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah membacakan khutbah ini sebelum pelajaran, sebelum khutbah, sebelum mawa'id, dan sebagai rudud bantahan atas mereka orang-orang yang antipati dengan lafadz ini. Ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setelah khutbah ini, beliau menyampaikan, fa inna khairal kalami kalamullah, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sesungguhnya sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakannya. Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dalalah, dan seluruh yang namanya kebid'ahan adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan seluruh kesesatan adalah tempatnya di neraka. Thumma amma ba'd, kemudian setelahnya, maka kalimat amma ba'du diterangkan para ulama fungsinya adalah lifasl, untuk memisahkan satu konteks pembicaraan dengan konteks yang lainnya. Ini pertama. Atau yang kedua, untuk kita masuk pada substansi yang diinginkan. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Maka beliau menyatakan, Faya ayyuhal abna, wahai para putra-putraku, yakni nisbah beliau adalah seorang masyayikh, seorang syekh dari kalangan masyayikh, orang yang dituakan orang tua kita semua dalam dakwah. Karena kedudukan seorang da'i adalah ditempatkan kedudukan orang tua sebagaimana kita memiliki orang tua jisim, jasmani kita, yang akan memperhatikan bagaimana pertumbuhan jasmani kita dari sisi asupan gizi dan makanan. Demikian pula para da'i adalah para orang tua kita, dan terlebih dahulu adalah mendahului mereka sebagai orang tua, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan, ana lakum bimanzilatil walid, aku ini kedudukannya bagi kalian kedudukan walid, seorang ayah. Yaitu ayah dari sisi mana? Dari sisi abur ruh, ayah yang membimbing ruhani kita, bukan ayah orang tua jasmani kita. Sehingga mereka para ulama, yakni pewaris para nabi, mereka kepada para talamid, orang yang belajar kepada mereka, memanggilnya ya abnai, sampai pun yang belajar itu lebih tua darinya, nisbah dari sisi dibimbing secara ruhaninya. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, faya ayyuhal abna, wahai para putra, iktadat hikmatullahi subhanahu wa ta'ala, yakni merupakan konsekuensi hikmah Allah, annahu fi kulli zaman, bahwasanya pada setiap zaman nanti, wa fi kulli makan, dan di setiap tempat, hikmahnya apa? An yuhayyi Allahu man yansuru dinahu, Allah telah menyiapkan orang-orang yang menolong agamanya. Agama Allah, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah risalah yang kamilah sempurna, syamilah likullin nas, yang mencakup seluruh manusia. Berbeda dengan risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan risalah ini, walaupun nabinya telah meninggal, tetaplah akan terjaga. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, Al-Quran dan syariat yang lurus ini, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah? Karena merupakan sunnatullah juga, apabila nabi itu wafat, manusia menjadi menyimpang. Ya, itu sunnatullah. Sebagaimana orang tua kalau meninggal, anak sudah enggak karuan. Nah, ini juga demikian. Maka banyak orang yang menyimpang, banyak orang menyimpang. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun nabinya telah wafat, di mana tidak ada nabi setelahnya, kalau dahulu Allah datangkan nabi, membenahi lagi, mengembalikan manusia kepada syariat para nabi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka hikmahnya Allah lah yang menjaga langsung. Bagaimana bentuk penjagaan Allah? Dengan Allah persiapkan di setiap zaman orang-orang yang menolong agamanya. Wa yu'li kalimatah, dan meninggikan kalimat Allah, betul-betul menjunjung tinggi la ilaha illallah, qaulan secara ucapan, wa ilman secara ilmunya, wa i'tiqadan secara akidahnya, wa amalan dan amalannya. Dijunjung tinggi bukan sekedar ucapan lafaz, namun juga ilmunya, apa kandungan la ilaha illallah, didakwahkan dan ditanamkan di dalam hati sebagai akidah yang mendasari seluruh amalan. yang membuahkan amalan sebagai perwujudan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah datangkan kaum yang demikian, yada'u ilaihi ala basirah, menyeru kepada al-haq di atas basirah, di atas ilmu. Di mana basirah yang mereka pegang ada tiga. Basirah mengenai ilmu apa yang mereka dakwahkan betul-betul autentik, dibangun di atas kitab dan sunnah. Dan betul-betul basirah mereka menyampaikannya secara proporsional, yakni mengetahui keadaan orang yang didakwai. Telah lewat yang didakwai ada orang yang bodoh namun tidak menentang, disampaikan ilmu secara langsung. Yang didakwai orang yang bodoh bermalas-malasan, nah kalau dia diberitahu berilmu kemudian bermalas-malasan atau lambat mengamalkan, maka diberikan mau'idhoh nasihat yang tandas. Kemudian yang didakwai ada orang yang sudah tahu, mengerti ilmu namun menentang, bahkan menghasung manusia untuk melawan al-haq. Maka yang seperti ini didebat dan ditinggalkan. Lah itulah, mereka mendakwahkan al-haq di atas basirah. Kama annahu fi muqabili hadha, sebagaimana barakallahu fikum, dalam kancah dakwah ini juga. Nah, dalam kancah dakwah ini juga, dikala Allah mendatangkan orang yang menjaga, yang mereka akan berdakwah alal basirah, maka dalam kancah ini pula, maka akan yanbari man yanbari min ahlil ahwa, akan dihadang, akan dijegal oleh orang-orang dari kalangan ahlul ahwa. Siapa itu ahlul ahwa? Ahlul ahwa adalah semua manusia yang mereka menyelisih Alkitab dan Sunnah. Itu disebut ahlul ahwa. Maksudnya bagaimana? Mengikuti hawa nafsu. Walaupun tidak memiliki syahwat yang kuat, namun disebut ahlul ahwa. Dan lebih identik dengan ahlul bid'ah. Itu namanya ahlul ahwa. Kenapa disebut ahlul ahwa? Karena mereka tidak mau tunduk hawa nafsunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang diagungkan, yang dielukan pokoknya selain Quran dan Sunnah, itulah hawa nafsu. Itulah hawa nafsu. Kalau ditanya apa itu hawa nafsu? Yaitu segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh kita menjadikan di dalam agama ini dengan hawa nafsu. Nah, kalau ada orang mengatakan kalau enggak punya hawa nafsu ya kita enggak semangat dalam ya mengikuti sunnah. Tidak. Semangat mengikuti sunnah harus. Karena Rasul memerintahkan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah meraih apa yang manfaat. Namun dengan hawa nafsu jangan. Kenapa? Karena hawa nafsu mengantarkan Anda membabi buta. Ya apa tidak? Mumpung semangat. Akhirnya melampaui batas. Ya. Dakwah mumpung semangat melampaui batas. Nah. Berhenti mumpung semangat ya melampaui batas. Lah itulah sehingga disebut hawa nafsu. Nah. Barakallahu fikum. Maka di sini menjegallah orang yang menjegal dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Yang bagaimana mereka? Alladzina yunasibuna as-salafiyyata wa ahlaha al-ada. Yaitu orang-orang yang mencanangkan, memancangkan terhadap dakwah salafiyah dan orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Al-ada, dicanangkan permusuhan, dimusuhi. Kenapa? Karena dakwah salafiyah mengembalikan manusia kepada tuntunan Quran dan Sunnah, sementara mereka mengembalikan kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun mau kembali, tatkala itu sesuai dengan hawa nafsu, sehingga ahlul ahwa tidak akan lepas darinya. Nah, itu walaupun dia ada kebid'ahan, tapi kan tidak 100% katanya ya. Sholatnya masih sesuai sholat Nabi, ya. Sodakohnya gak semuanya salah juga, ya. Ya atau tidak? Ya. Jawabannya, mereka tetap dikatakan ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengambil sunnah dan tuntunan yang sesuai dengan hawa nafsu. Karena cocok ya pada. Ya. Adapun salafiyin, mereka tidak. Sebetulnya saya benci untuk memelihara jenggot karena dikatakan tua, risih dan seterusnya. Namun bagaimana lagi? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Saya pelihara. Apa dasarnya? Dalil. Nah, demikian. Sebetulnya saya benci meninggalkan aktivitas ini dan itu. Kenapa? Karena masya Allah profitnya bagus, prospeknya cemerlang. Namun ternyata setelah ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dilarang. Lah inilah sifat salafiyin. Nah, mereka prospek ada sesuai dalil. Oh sudah, ambil. Kita juga data sunnah. Kita juga data sunnah. Nah, sehingga mereka, lihatlah, tidak segan-segan bermajelis dengan ahlu sunnah, atau mengundang masyayikh ahli sunnah, atau mereka hadir di majelisnya ahli sunnah dan guru-guru ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka memandang ada nilai sisi keuntungan yang membawa hawa nafsunya mendapatkan angin. Ya. Jadi duduknya mereka belum tentu menjadi salafi. Nah, datang. Saya ini muridnya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz. Saya belajar kepada beliau. Nah, misalnya demikian. Saya ini muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, masya Allah. Wabiha wa ni'mah. Naam. Namun ternyata samakah manhaj beliau dengan Anda? Naam. Ternyata tidak. Berarti sebagaimana? Naam. Sebagaimana antum bayangkan di masjid ini ada majelisnya ahli sunnah. Orang datang, lah apakah dengan dia sekedar datang terus sudah dikatakan dia itu salafi? Jawabannya tidak. Sehingga betul-betul nampak darinya qaidah dan manhaj ini ada pada mereka. Lah inilah ma'asyiral muslimin rahimanukullah. Beliau menerangkan demikian bahwasanya dengan berjalannya konsekuensi Allah mendatangkan para penolong agamanya, maka di sana didatangkan pula penjegal-penjegal dari kalangan ahlul ahwa. Wallahu hakimun alimun latifun khabir. Dan Allah adalah zat yang hakim, yang maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Alimun maha tahu, mengetahui isi lubuk hati manusia. Latifun yang maha lembut, tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi dari Allah. Khabirun maha mengetahui, tidak ada sesuatu yang samar baginya. Lan yudayyi'u dinah, Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Maknanya, kalau Anda tidak mau kembali kepada tuntunan, Allah tidak rugi. Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Akan ada yang membela. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dan terakhir. Dengan cara bagaimana Allah datangkan kaum yang lainnya, sehingga kita tidak boleh berjual mahal, ya, terhadap diri kita. Oh nanti apa bagiannya? Dapatnya apa? Dapatnya hidayah, dapatnya janji Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan mengokohkan kaki-kakimu di atas agama ini. Lah ini barakallahu fikum. Tidak ada yang lainnya. Allah tidak akan menyiakan, walakin akan tetapi yudi'u man yabtaghi ghayra ma ja'at bihin nabiyyun wal mursalun alaihi wassalatu wassalam. Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Engkau tidak mau ikut agama Allah, Allah tidak rugi dan tidak menyia-nyiakan agamanya. Akan tetapi yudhi'u, Allah akan menyia-nyiakan, menjadikan ruginya siapa? Orang yang menginginkan selain apa yang datang dari Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan orang yang menyia-nyiakan, berpaling dari ikhlas, yang mereka itu berpaling dari ikhlas dan berpaling ila anillahi ila ahlil ardi, berpaling dari Allah, malah dia lebih condong kepada penghuni bumi. Benar tuntunan seperti ini, tapi kan manusia, ya, tapi kan manusia itu kan di zaman Rasul, sekarang zaman milenium, ya, jawabannya mudah. Di zaman Rasul ataupun di zaman milenium, yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Nah, yang memiliki syariat siapa? Sama kan? Sama. Yang memberi rezeki siapa? Sama. Berarti kalau begitu, ya jangan rubah sudah. Jangan rubah. Karena syariat ini adalah syariat yang sudah baku dan relevan dalam setiap zaman dan waktu serta tempat. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah akan menyia-nyiakan mereka. Sehingga lihatlah dakwah mereka, orang-orang yang menyeru kepada hawa nafsunya, berujung dengan penyesalan dan kesia-siaan serta kehancuran. Disadari atau tidak disadari, tidak di dunia, di akhirat. Ketika di dunia mereka tidak mengalami, di akhirat Allah turunkan surat Al-Furqan ayat 26 sampai dengan 31. Yauma ya'addu dhalim sampai 29. Yauma ya'addu dhalim 'ala yadayhi. Di hari orang-orang yang zalim itu menangkukkan tangan dagunya di atas tangannya. Menyesal, gambaran orang menyesal sudah. Mengatakan ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dahulu di dunia aku terus mengambil jalan bersama para rasul, ikuti jalannya rasul. Ya wailata, duhai celaka, laitani seandainya aku dahulu lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai khalil, yakni orang yang dekat denganku, yang aku ikuti pertimbangannya, bukan pertimbangan rasul. Nah, yang akhirnya apa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da an ja'ani. Sungguh dia telah melalaikan aku dari jalannya rasul setelah datang. Ini jalannya rasul. Melalaikan. Enggak apa-apalah, sedikit sukses tobat kembali lagi. Ternyata enggak babudun ya idza dakhalta fiha sa'abta lil huruj minha. Pintu dunia kalau engkau masuk ke dalamnya, kalau sudah masuk keluarnya susah. Kenapa? Karena hati manusia telah Allah tetapkan padanya innahu kana yuhibbul mala hubban jamma. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta cintanya buta. Lah ini. Kalau sudah lah ini. Enggak apa-apa, masuk sukses tobat ya. Utang selesai tobat ternyata. Wah, belum itu ya, tanggunglah nanti. Kenapa kok belum kembali? Anu Ustaz, masih ada yang harus diselesaikan. Apa yang diselesaikan? Angan-angan yang belum tercapai. Nah, barakallahu fik, ini banyak demikian. Ini sebagai misal. Sebagaimana ayat ini? Yakni adallani ani dzikri, memalingkan aku dari petunjuk setelah datang kepadaku. Nah, lihatlah. Wa kana syaitonil insani khadula, jadilah syaiton itu adalah bagi manusia adalah pengkhianat yang nanti akan meninggalkannya. Nauzubillah. Lah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Wallahu lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqihi. Nasallahu salama wal afiyah. Allah tidaklah menjadikan bagi seorang pun safiran. Safir itu semacam konsul jenderal atau duta besar. Allah tidak menjadikan adanya duta bagi seorang pun yang menengahi antara dia dengan Allah, tidak ada. Naam. Yublighuhum anhu syar'ahu siwa man istofahu minan nabiyyin wal mursalin. Allah tidak menjadikan safir penengah antara dia dengan hambanya yang menyampaikan kepada mereka tentang risalah dan syariat Allah selain orang yang Allah pilih dari kalangan para nabi dan rasul. Tidak seorang pun selain nabi dan rasul. Sehingga di kala tadi, di zaman dahulu yang disembah Allah, di zaman milenium yang disembah Allah, tidak ada yang bisa menyampaikan kita dengan Allah mengetahui apa yang dicintai Allah kecuali melalui delegasi, melalui utusan yang Allah utus. Siapa itu? Malaikat. Berarti ngaku nabi kita. Karena tidaklah yang menerima dari malaikat kecuali nabi. Siapa? Ya nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, itulah jalan yang hak. Wala in kana fi ba'dil azminah wal amkinah ta'sufu bin nasi asifah al hawa yastauhisu kathirum min ahli sunnati li kasrati mukhalifihim fa innahu yaslihim salasatu umur. Naam. Selesai pembahasan tadi, kenapa kok kita harus bertahan di jalannya Rasul? Atau di sini barakallahu fikum, kenapa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu? Poin pertama dalam pembahasan yang disampaikan ini, dari sini Syekh menerangkan bahwasannya agama ini milik Allah. Allah yang menjaga. Dengan cara Allah mendatangkan para penolong syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, bersamaan itu pula Allah menjadikan sunnahnya di sana ada penjegal, penghalang dan musuh-musuh dari kalangan ahlul ahwa. Dan yang ketiga, yang harus kita tanamkan adalah yang diibadai di zaman dahulu ataupun sekarang hanyalah Allah. Dan Allah tidaklah membuat satu penyampai yang bisa menyambungkan antara kita dengan Allah dari sisi pengetahuan syariatnya, manhaj yang Allah cintai, kecuali para nabi dan rasul. Sehingga wajib bagi kita untuk terus di jalannya nabi dan rasul. Nah, maka beliau mengatakan, wala in kana fi ba'dil azminati wal amkinah, dan seandainya ada pada sebagian zaman dan tempat, tidak menyeluruh, karena hidup ini adalah statis, terus berubah, tidak dinamis, tidak satu. Nah, namun apa di sana? Terus berubah. Kadangkala di zaman ini banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti sunnah, kadangkala sedikit, kadangkala di tempat ini banyak, di lain hanya satu. Nah, Allah jadikan demikian, yang mana kadangkala menjadikan ta'sufu bin nasi asifatul hawa, yang meliputi manusia liputan hawa nafsu, dikungkung oleh hawa nafsu. Di zaman Imam Ahmad, berpegang kepada sunnah begitu berat. Kenapa? Karena penguasa khalifah ketika itu memusuhi sunnah. Sampai-sampai para ulama, jangankan yang kaliber orang ngaji, para a'immah sekalipun, yang mereka punya tulab yang banyak, tetap disiksa, ya. Tidak dipandang, dipaksa mengikuti akidahnya khalifah ketika itu yang menyimpang, tidak mau dicambuk dan seterusnya. Itu di zaman itu. Nah, ada zaman yang begitu mudah di zaman Khalifah Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz begitu mudah karena Khalifah ketika itu mencintai sunnah. Begitu mudah dan tersebar hingga yang mana dalam sejarah terjadi perhentiani adanya tersendat pembukaan wilayah Islam dengan sebab munculnya Syiah di zaman Ali dan juga Khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhuma, terjadi futuhat kembali di zaman Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, begitu luasnya. Lah ini Islam demikian, demikian pula di zaman kita. Mungkin kalau kita melihat 20 tahun yang lalu di masjid ini sedikit yang ngaji, ya. Sekarang sudah itu pun baru sepekan sekali. Tahun 2001, ya. Masih dihitung, ya. Abu Ayyub masih ada, ya. Beliau masih bisa dihitung. Ya. Sekarang itu pun sekali sepekan. Kalau sekarang sudah antum masya Allah, beda sudah. Nah ini barakallahu fikum, kadangkala demikian. Maka lagi di sini barakallahu fikum, yang dimana ketika diliputi hawa, yastauhisu katsiru min ahli sunnah, menjadikan miris, ngeri dan kecilnya hati mayoritas ahli sunnah. Likasrati mukhalifin, dengan sebabnya banyaknya orang yang menyelisihinya, memusuhinya. Nah, sebagaimana kadang orang tua itu wali kadang laporan, saat anak saya kalau di pondok saya lihat senang banget, kenapa? Semangat apa-apanya, pokoknya senang bangga lah. Tapi kalau pulang kok jan beda ya, loyo Ustaz. Kenapa? Ya karena kebetulan di daerah saya yang baru ngaji cuma saya dan keluarga. Miris. Miris apa tidak? Miris. Sebab ikhwan demikian, ah ngaji sudah berangkat. Sampai sana, masuk dalam, sudah keluar, sudah masya Allah penampilan bagus. Kenapa? Miris, ya. Karena ah nanti lah ini. Kadangkala demikian, bisa kita bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, di sini disebabkan karena banyaknya orang-orang yang menyelisih, maka ketika kita mengalami demikian, ya, dirasakan enggak sama antum? Dirasakan enggak sekarang? Kalau saya enggak loh. Oh, berarti akan datang nanti suatu saat. Pasti. Nah, itu pasti. Nah. Ya coba nanti akan datang. Kapan itu? Sampai para sahabat datang benar-benar. Maka mereka mengatakan, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka? Fazadahum imana. Semakin yakin inilah kebenaran. Nah inilah barakallahu fikum. Kok bisa demikian, kenapa? Syekh mengatakan di sini, fa'innahu yuslihum salah satu umur. Ketika datang rasa miris seperti ini, sedikit, mungkin di tempat kerja cuma saya, mungkin di lingkungan masyarakat hanya keluarga kita, mungkin di lingkungan keluarga kita, ya kita til satu-satunya, ya. Memang mereka tidak memusuhi, namun ya cuma kita yang sakit kadangkala. Kalau kita arahkan, ya itu kan agamanya kamu. Lah itu yang kita sakit kadang, ya. Itu agamanya kamu. Kenapa tidak mengatakan agamanya Rasul? Lah ini miris kita, aduh mau diamalkan nanti bagaimana? Maka di sini kata beliau menghibur kita tiga perkara. Al-amrul awwal fi qoulihi ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, ini wajib dihafal, ya. Menghibur diri-diri kita. Surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebetulnya surah sudah sering didengar. Yang disebut ayatun tasliyah, ayat penghibur. Ayat penghibur. Nah, apa itu? Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan Nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, syuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan Allah tutup ayatnya, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Nah, sebaik-baik teman dekat. Dari ayat ini disebut tasliyah, kata Syekh. Famanistauhasha likasratil mukhalifin, maka barang siapa yang merasa ngeri, kecil hati dan miris minder dengan banyaknya orang yang menyelisihi sunnah di sekelilingnya, wa wajadal ghurbata likillati salikina maslakahu, dan mendapatkan begitu asingnya dia disebabkan karena sedikit orang yang meniti jalannya Rasul. Ya, jane bener apa ora ya, kok dewekan ya jane. Nah, terus dia demikian resah, gelisah, ragu. Nah, maka kata Syekh, idza tadzakkara anna rifaqahu ala tariqil haqqi wal huda, kalau dia mengingat ternyata rufqahnya dia, teman-teman dia dalam meniti jalan hak dan petunjuk ini adalah ulaikal asnaf al arba, yaitu golongan mulia yang empat. Siapa? Naam, saya memang sendirian. Ya, mesti biasanya gitu. Dewekan bok langkah batire, jajal siapa batire? Iya ya. Takut, ancaman seterusnya. Dia tanamkan dalam hatinya. Benar, saya mungkin teman di dunia enggak ada, namun teman saya, hibur hatinya, itu golongan yang mulia, empat golongan yang mulia. Siapa itu? Yaitu an-nabiyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, syuhada, mati syahid, dan orang soleh. Teringat ini, zalat anhul wahsyah, maka hilang darinya rasa kesendirian. Memang terus sendirian, iya, namun nah, ini sebab pertama yang bisa menjadikan dia terhibur. Ini barakallahu fikum. Asbaha qawiyal azimah, maka akan menjadi orang tersebut tekadnya kuat kembali. Masdudan bihim uzrahu, maka dia kembali siap mengencangkan ikat pinggangnya. Boikot enggak masalah. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, penolong aku hanyalah Allah. Ya. Kalau sudah belajar yang lainnya, Rasul mengatakan inna rizqallah, rizki Allah itu la yaziduhu harsul harisin, tidak akan bertambah dengan antusias dan semangatnya orang yang mencari, wala yanqusuhu karahiyatul karihin, dan tidak akan menjadikan kurang sentimen dan bencinya orang yang membenci. Ya, rezeki, dasar rezeki tetap rezeki. Contoh ya, contoh dalam dunia dagang. Sudah saya mau makar, pokoknya sudahlah. Sekarang sing penting apa itu namanya? Saya lupa. Yang penting saya rugi dulu, nggak apa-apa. Dia hancur. Ternyata yang hancur saya. Sudah juta-jutaan habis, dia tetap laris. Ya. Satunya lagi, saya mau bikin diskon yang banyak. Dia nggak ada diskon, kok tetap kenapa dia yang laris? Ya. Walaupun disentimeni, akhirnya berpikir buruk. Ah, itu mesti nganggo japa-japu. Ya. Ya apa tidak? Namanya rezeki tidak akan hilang. Barakallahu fikum. Lah ini masdu dan uzrahu, siap mengencangkan ikang pinggannya. La yakhsha billahi laumata laim, tidak takut di dalam menjalani agama Allah celaan orang yang mencela. Wala tuz'izu wala tuzazzu thiqatuhu binasrillahi, maka tidaklah menjadikan goncang keyakinan dia akan pertolongan Allah, lijundihi kasratul halikin, yaitu Allah akan menolong tentara-tentaranya dengan banyaknya orang yang hancur. Siapa yang hancur? Mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah. Nah, barakallahu fikum. Lakin latas salikin, dan tidak menjadikan ragu dan goncang keyakinan dia akan pertolongan Allah dengan sedikitnya orang yang menjalani al-haq. Kenapa? Lianna ulaika safwah, karena mereka adalah orang yang murni, orang yang lurus di atas petunjuk. Hum khairu ibad, yani safwah, kelompok murni lurus ini, empat golongan tadi, hum khairu ibadillahi minal bashar, mereka golongan terbaik dari hamba-hamba Allah kalangan manusia. Nabi, siddiq, syuhada, orang-orang soleh, golongan terbaik. Faman kana rafiquhu khairu ibadillah, maka barang siapa yang ternyata teman dekatnya nanti sebaik-baik hamba Allah, falan yastauhis, maka dia tidak akan merasa sedih. Bal yazdadu sabatan wa sabron, bahkan dia akan menambahkan kesabaran dan kekokohan. Wa yakinan wa kuatan, dan keyakinan serta kekuatannya. Nah, coba sebagaimana hasil dunia yang sifatnya semu lagi abstrak kadangkala. Nah, jenengan dengan seperti ini akan diberi ini, sudah nancap ke hati. Hujan lakoni, meriang ora peduli, ya apa tidak? Sudah, itu dunia. Kita ahlul haq, kalau menginginkan jannah yang lebih mulia, harus lebih daripada seperti itu. Nah, sendirian, temannya banyak. Di mana? Temannya banyak. Di mana? Ada. Di mana? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Oh, berarti banyak nanti. Nah, pelajaran yang paling mudah itu Allah buat permisalan dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin, yang menerima ajaran Rasul, yang meniti jalannya Rasul, satu orang. Waja'a rajulu min aqsal madinati yas'a, datanglah satu orang lari tergopoh-gopoh dari penghujung negeri, orang jauh, yang didakwai di depannya enggak menerima, menentang, alasan ini dan itu, alasan ini dan itu. Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun, sekali-kali bukan alasan apapun yang kalian buat, karena orangnya terlalu kakulah, kurang pengalamanlah, seterusnya, bukan itu. Namun kata Allah, menutupi hati kalian dosa yang kalian lakukan, kesombongannya, merasa tidak butuhnya pada ilmu ataupun yang lainnya lain. Akhirnya satu orang jauh di sana menunjukkan hidayah di tangan Allah. Lari ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul. Hingga akhirnya kisah yang panjang, bagaimana tatkala dia setelah meninggal, ya laita qaumi ya'lamun, duhai seandainya kaumku tahu akibat di kuburan ini. Apa? Bima ghafara li rabbi, dengan sebab apa yang Allah ampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku golongan yang mulia. Dulunya di dunia dihina, di akhirat mulia. Dan akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Khairul laka minal ula, lebih baik daripada yang pertama. Nah, ini sudah. Ini ma'asyiral muslimin, ini adalah bentuk tasliyah. Kemudian yang kedua, akhirnya tetap yakin, satu orang yakin. Dan banyak kisah yang panjang. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa kisah dalam bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Kisah-kisah bagaimana orang terdahulu bersabar dengan bersendirian dan juga ujian-ujian. namun sabar karena yakin ini jalan yang hak. Nah, barakallahu fikum. Al-amru tsani, perkara kedua, untuk menghibur kita dikala kita itu goncang, dikala kita susah. Saya ngaji kok jadi masya Allah ya, golek duit angel apa poroleh ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, sebagai misal. Jelas goncang. Sudah begitu ditambah banyaknya yang menyelisihi omongan. Bagaimana? Bertahanlah di atas al-haq, karena itu akan menjadi sebuah kemenangan. Bagaimana menghiburnya? Ya saya yakin teman saya nabi, tapi kok begitu abot ya? Ya apa tidak? Tambah dengan yang kedua. Perkara kedua, majaa fi hadisi sab'ina alf alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisab, yaitu hadis yang datang mengenai 70 ribu golongan atau 70 ribu orang yang mereka masuk jannah Allah tanpa hisab. Tanpa hisab. Naam. Yang mana ini dikeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tib tentang pengobatan yang di dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Muslim mengeluarkannya mengenai dalil ala dukhulit tawaifi minal muslimin al jannah bi ghairi hisab wal adab. Nanti ada dari sebagian muslimin masuk jannah Allah tanpa hisab, tanpa adab. Datang hadis tersebut yang sangat panjang. Di dalamnya terdapat berita dari Nabi, faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat ada nabi, pengikutnya hanyalah rahtun. Rahat itu bilangan antara 2 sampai 9. Nah, berarti ya 10 di bawah 10. Nah, kemudian wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, adalah nabi lagi yang lebih berat ujiannya. Pengikutnya 1-2 orang. Hanya 1 dan 2 orang. Ini demikian. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Ingat asing nabi. Langsung loh sanadnya dari Allah, artinya dari wahyu. Nam, apakah di balik hijab ataukah melalui malaikat yang menyampaikan wahyu? Ya, apa yang mau didustakan? Nabi tidak punya pengikut seorang pun, semisal Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam itu diberi laqab khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Kenapa? Lifasohatihi, karena beliau fasih kalau bicara. Tidaklah orang bodoh kalau sudah dijelaskan melainkan paham. Ketika datang kepada kaumnya, apa jawaban kaumnya? Qalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Dalam riwayat lain, manafkahu kathir, dalam ayat lain, manafkahu kathir mimma taqul, kami ini enggak paham apa yang kau ucapkan. Kenapa demikian? Qalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, makna ucapan hati kami tertutup salah satu dari dua. Yang pertama, anna qulubahum ya'ni mughlaqah bisababi kufrihim wa inadihim, yakni hati mereka Allah tutup kunci dengan sebab kekufuran dan penentangan mereka. Nah, ini berlaku. Atau yang kedua, qalu qulubuna ghulf, hati kami ini tertutup sehingga tidak paham. Maknanya bukan tidak paham, namun qulubuna ghulf ay anna qulubana mali'atun bil ilm la yahtaj ila ziyadah. Hati kami ini sudah penuh dengan ilmu, tidak perlu pengetahuan lagi. Wis lah ngerti pak, nggih. Aja ditambah-tambah maning lah, wis ngerti kula. Jenengan li tembe wingi, nggih. Jenengan tembe wingi. Nah, coba. Agama yang tua, agamanya nabi dituduh agama baru. Nah. Realita demikian nggih. Lah ini, qulubuna ghulf, hati kami sudah penuh. Hingga akhirnya Nabi Syuaib tidak memiliki pengikut seorang pun. Gagalkah Nabi Syuaib dalam dakwah? Jawabannya berhasil. Kenapa? Karena beliau menyelamatkan dirinya sendiri, menjadi sebab selamatnya dirinya sendiri di dalam dakwah. Nah, lainlah nilai keberhasilan dakwah. Sehingga dari sini, ini hiburan. Maka kata beliau, linata'ammal fi hadzal haditsi qalilan, maka marilah kita telaah hadis ini sesaat. Fa hadzan nabi, maka nabi ini, alladzi ja'a wa laysa ma'ahu ahad, yang datang hingga akhirnya tidak memiliki seorang pengikut pun, ila man yub'as, kepada siapa kira-kira diutus? Diutus kepada jin, sehingga kalau jin ikut kan enggak kelihatan. Ya, enggak, nah, tidak. Nah. Diutus kepada manusia? Jawabannya iya. Ila ummat am ila ghairil ummah? Kepada manusia atau kepada selain manusia? Bal ila ummah. Makan kepada manusia yang banyak, yakni umat tertentu. Bu'itsa bimadza, diutus dengan apa? Apakah dengan sebuah karya supaya dibenarkan? Saya mau bedah sebuah karya tulis kepada Anda. Ini hasil riset saya. Setelah saya adakan riset dan penelitian dan bukti yang nyata ini. Nah, orang masih belum percaya. Oh, kita juga perlu tes lagi. Nah, apakah dengan riset ataukah dengan wahyu dia diutus? Alam yakun mab'utsan dzalikumun nabilladzi lam yujibhu ahadun. Nah, bukankah nabi yang diutus yang menjadikan tidak seorang pun menjawab ajakannya? Atau nabi yang diutus hanya yang mengikuti hanya dua atau segelintir orang, atau tiga sampai demikian? Bukankah mereka ja'u bil huda wa dinil haq? Bukankah mereka datang membawa wahyu yang mengajak pada petunjuk dan agama yang hak? Alam yakunu a'zaman nasi makanan indallah, sisi yang lain, bukankah kalau mereka nabi itu manusia yang paling agung dan mulia di sisi Rabbnya, di sisi Allah Ta'ala? Dua pertanyaan. Mereka tidak diutus membawa karya pemikiran, tidak diutus membawa karya hasil riset dan penemuan, namun diutus membawa wahyu, agama yang hak. Yang kedua, yang membawa diri-diri mereka alaihimus salatu wassalam, orang yang paling mulia di sisi Allah. Allah langsung yang membela. Fama adunu ahadan minkum, kata beliau, aku yakin tidak ada seorang pun di antara Anda yang menyelisih jawaban saya menyatakan tentu yang mereka bawa adalah wahyu dan mereka manusia terbaik. Ada yang menyelisihi? Enggak ada, sepakat kalau gitu. Sepakat. Namun fakaifa biman dunahu, namun ternyata ingata sing nabi saja demikian keadaannya. Fakaifa biman dunahu mimman yad'u ilallahi ala basirah, maka bagaimana pula orang yang derajatnya jauh di bawah nabi yang menyeru kembali kepada Allah di atas basirah. Ya. Apalagi kalau sudah, lah aku pengerti cilike, lah aku pengerti ke siapa mau nih, ya, sudah. Ya apa tidak? Kalau sudah itu sangat wajar. Sehingga lah ini jadi bahan kita. Iyalah, pantas ingatasing nabi saja. Kalau saya ya wajar. Hanya saja tetap wajib kita sampaikan karena ini ibadah. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Nah, nilai penelaahan kedua dari hadis ini. Hadal hadis fihi dalil ala annal ibrah laysal bi kasrah. Di dalam hadis ini ada sebuah dalil, kaidah patokan dalam berdakwah, kaidah patokan dalam menilai suatu kebenaran. Yaitu apa? Annal ibrah laysat bi kasrah, yang menjadi patokan bukan banyak sedikitnya. Balil ibratu fi isobatil haq, namun yang menjadi patokan kesesuaian dan kecocokan dengan al-haq. Lah itulah, ini benar kalau sesuai dengan al-haq. Tidak dikatakan, oh ini sekaranglah benar. Kenapa? Buktinya banyak yang mengikuti sekarang. Kalau dulu anu ngajine ora bener ora kae. Sing ngetutaken siji loro, ya. Ini ndak. Sekarang iya ya, orang baru sadar. Kenapa bener kayak ki kok gementek tolak ya? Ya, mungkin diri kita juga. Lah inilah namanya hidayah. Sehingga dari sini benar dan salah bukan dengan banyak sedikitnya. Namun benar dan salah adalah dengan kesesuaian al-haq. Faqad tafattana ila hadza Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah jeli dalam memperhatikan ini. Idh qala fi masailihi 'alal babi, tatkala beliau membawakan dalam masail kitabut tauhid, telah lewat dalam pelajaran malam Sabtu, yakni beliau mengatakan tentang hadis ini, yakni bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah, bab dakwah tentang ini. Kemudian beliau membawakan di sana ada poin, yaitu kata beliau, samratu hadal hadis, yaitu bahwasanya beliau dan yakni menyatakan bahwasanya al-ibrah bukanlah dengan kasrah. Samratu hadal ilm, kata beliau, buah ilmu ini, huwa adamul ikhtiral bil kasrah wa adamiz zuhdi fil qillah. Buah daripada ilmu ini yaitu tidak tertipu dengan banyak sedikit, dan tidak merasa kecil dan zuhud dengan sebab sedikit yang mengikuti. Ini yang mudah, sudah ya. Masuk. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wal afu minkum wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.